Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan dars kita insyaallah. Pada kajian Kitabul Buyu' dari Syarhul Mumti'. Kita telah sampai kepada syarat-syarat jual beli. Baru dua syarat kita lewati. Syarat yang pertama, at-taradi, adanya saling ridha dari pihak penjual dan pembeli. Sehingga tidak boleh ada dalam jual beli keterpaksaan. Jual beli karena terpaksa dan tidak ada hak keterpaksaannya, maka tidak sah. Syarat yang kedua, adalah orang yang melakukan transaksi jual beli, seseorang yang diberi izin oleh syariat, yaitu seseorang yang memiliki empat syarat. Orang merdeka, kemudian balig, berakal dan lurus akalnya. Adapun kalau anak kecil yang melakukan transaksi jual beli atau orang yang rusak akalnya, tidak sah kalau tanpa ada izin dari walinya. Kemudian malam ini kita masuk kepada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, wa huwa qauluhu wa an takuna al-'ainu mubahatan naf'i min ghairi hajatin, min ghairi hajah. Syarat yang ketiga, barang yang dijual belikan adalah barang yang manfaatnya dibolehkan oleh syariat. Bukan manfaatnya dibolehkan karena hajat. Nah, barang yang dijual belikan manfaatnya merupakan manfaat yang dibolehkan secara syariat, bukan manfaat dibolehkannya karena kebutuhan, karena hajat. Karena barang-barang ada yang memiliki manfaat yang mubah, Ada juga di sana barang yang dijual belikan dibolehkan tapi karena ada kebutuhan kepadanya. Karena butuh kepadanya. Secara asal tidak dibolehkan, tetapi karena ada kebutuhan menjadi boleh. Maka disyaratkan pada syarat yang ketiga, barang tersebut memiliki manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Mubahatun naf'i. Qala al-'alama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadha huwa syartu tsalits, ini adalah syarat yang ketiga, an takuna al-'ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah. Barang yang diperjualbelikan manfaatnya adalah manfaat yang dibolehkan secara syar'i, bukan dibolehkan karena hajat. Wa hadhihi taqtadi thalathata syurut. Syarat yang ketiga ini berarti berkonsekuensi memiliki tiga syarat barang yang akan dijual belikan tersebut. Yang pertama, ayyakuna fiha naf'un, barangnya memiliki manfaat. Yang kedua, ayyakuna naf'u mubahan, manfaatnya manfaat yang mubah. Yang ketiga, kebolehannya barang tersebut untuk dijual belikan bukan karena kebutuhan kepadanya. Pada syarat yang ketiga ini, barang yang dijual belikan harus manfaatnya dibolehkan secara syar'i bukan karena kebutuhan. Barakallahu fikum. Sehingga fakharaja biqaulina, keluar daripada kalimat mubahatun naf'i. Tadi katakan barang yang diperjualbelikan manfaatnya dibolehkan secara syar'i. Berarti kalau manfaatnya diharamkan oleh syar'i maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ya. Seperti apa? Keluar darinya muharramatun naf'i. Keluar daripada ini adalah barang-barang yang haram manfaatnya. Mislu alatil lahwi, seperti alat-alat musik. Alat musik. Fainahu la yajuzu bai'uhu. Alat-alat musik tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Li'anna manfa'ataha muharramah, karena manfaatnya diharamkan. Wa kadzalikal khamr, demikian juga khamr. Tidak boleh manfaatnya. Iya. Maka jual beli khamr adalah muharram, diharamkan. Li'anna manfa'atahu muharramatun, karena manfaat dari khamr tersebut adalah muharramah, diharamkan. Jadi enggak boleh jual beli yang barangnya itu haram. Benda haram. Baik haram manfaatnya atau haram memang bendanya sendiri. Barakallahu fikum. Jadi barang yang dijual belikan, barang yang dibolehkan manfaatnya oleh syariat. Wa kharaja biqaulina ayyakuna fiha naf'un. Demikian juga tidak boleh berarti barang-barang yang dijual belikan yang tidak ada manfaatnya. Barang yang tidak memiliki manfaat. Tidak boleh dijual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ma la naf'a fihi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjual belikan. Kal hasyarat, seperti serangga-serangga. Fala yasihu bai'uha, maka tidak sah serangga-serangga tersebut diperjualbelikan kalau tidak ada manfaatnya. Falau anna syakhsan jama'a sarasir fi ina'in, kalau seandainya seseorang mengumpulkan kecoa di bejana. Kemudian waqala lil insan, kemudian dia berkata kepada seseorang, abi'u 'alaika hadhihi sarasir, saya jual kepadamu kecoa ini. Fala yajuz bai'uha, tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Li'annaha laisa fiha napun, karena kecoa enggak ada manfaatnya. Ini contoh benda yang enggak ada manfaatnya. Tapi kalau bagaimana kecoa itu ada manfaatnya untuk makan ikan misalkan. Ikan saya enggak makan kecuali kecoa. Ikan arwana misalkan, ikan hias arwana. Kan makanannya cicak ya. Iya enggak? Jangkrik ya, dibeli itu jangkrik dibeli sekarang, mungkin juga cacing. Nah, kata para ulama seperti Imam Ibnu Taimin rahimahullah, seperti yang di depan 6 ya, yang tidak ada manfaatnya, kalau ada manfaatnya walaupun itu serangga boleh dijual belikan. Nah, telur apa ini, telur semut untuk mancing ini. Nah, jual belikan. Nah, al-muhim, yang tidak ada manfaatnya yang tidak boleh dijual belikan. Yang ada manfaatnya walaupun itu serangga boleh. Nanti akan ada kalam al-Imam Ibnu Taimin di depan. Ini hanya mencontohkan sarasir kecoa yang memang tidak, kalau tidak ada manfaatnya. Walakin lau jama jaradan fi ina'in, tetapi kalau seandainya seseorang mengumpulkan belalang, ada musimnya belalang, musim jagung berbunga, belalang banyak, ada orang yang nangkap belalang, dikumpulkan di pindang, digoreng, nah, belalang gizinya tinggi, karena dulu zaman sahabat kata 6 siapa Abdullah bin Abi Aufa, kami mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW 7 kali peperangan, tidak makan kecuali belalang. Nah, para sahabat makan belalang ketika itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, belalang memang tinggi gizinya, sahabat bisa mencukupi dengan itu. Nah, kalau seandainya seseorang mengumpulkan jarad belalang di bejana, waqal, kemudian dia mengatakan, abi'u 'alaika hadhil jarad, hadhil jarad, saya jual kepadamu belalang-belalang saya ini. Apa hukumnya? Fahuna yajuzul bayi, maka di sini boleh. Barakallahu fikum, dijual belikan. Kenapa? Li'anna fiha naf'an mubahan, karena pada belalang tersebut terdapat manfaat yang dibolehkan. Ini contohkan di sini belalang dan kecoa untuk dilihat manfaatnya. Barakallahu fikum. Idzan al-hasyarat la yajuzu bai'uha li'annaha laisa fiha naf'un. Kalau begitu serangga-serangga tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya. Wa qauluna min ghairi hajah, sesuatu barang yang dijualbelikan tersebut dibolehkannya bukan karena kebutuhan kepadanya. Nah, ya. Ihtirazan, karena berhati-hati dari barang-barang yang dibolehkan manfaatnya karena kebutuhan. Ada benda-benda, binatang-binatang yang dibolehkan karena butuh kita kepadanya. Kal-kalb, seperti anjing. Anjing ada larangan jual belinya. Nah, anjing ada larangan jual belinya. Fal kalbu yubahu naf'uhu, maka anjing boleh manfaatnya. Lakin la mutlaqan, tetapi kebolehannya, nah, manfaat anjing tersebut tidak secara mutlak. Bal lihajah, akan tetapi kebutuhan kita kepada anjing, nah, karena nah, manfaatnya, nah, boleh memanfaatkan anjing tersebut tidak secara mutlak, tetapi karena butuh kita kepada anjing itu. Nah, kasaid, seperti untuk berburu. Berburu butuh anjing. Lari ke sana kemari, enggak kena capek. Semangat terus. Mengejar binatang buruannya. Nah. Pemiliknya sudah ngos-ngosan, nah, dia masih lari. Berhasil dia tangkap di benam. Kemudian dia berikan kepada tuannya. Tidak dia makan. Nah, ini manfaat. Anjing bolehnya barakallahu fikum ini kabah dibolehkannya karena ada manfaat tadi. Nah, bukan secara zatnya dibolehkan. Ketika tidak ada manfaat, enggak ada, karena tidak boleh jual beli anjing. Nah, wal haras, seperti anjing untuk menjaga tanaman, wal masyah, seperti anjing untuk menjaga binatang ternak. Fala yasihu bai'ul kalb, maka anjing tidak boleh diperjualbelikan. Hatta wa in kana kalbu saidin, walaupun itu anjing buruan, tidak boleh dijualbelikan. Nah, pinjamkan boleh, menghadiahkan boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Jadi anjing, barakallahu fikum, manfaatnya enam karena kebutuhan. Yang seperti ini tidak boleh dijual belikan karena manfaatnya bukan mubah secara mutlak. Wa ammal hir, adapun ayam kucing, bagaimana kucing, jual beli kucing? Nah, kucing sekarang kan mahal. Ada berbagai macam kucing. Ada apa? Angora katanya. Apa lagi? Hah? Persia. Ada apa lagi? Nah, makanannya pun makanan, nah, lebih daripada makan manusia. Makan daging. Ada mandinya, ada samponya, ada sabunnya khusus. Nah, harganya pun mahal. Nah, bagaimana kucing? Amal hir, adapun kucing, fal waqi' anna fihi naf'an. Kucing kenyataannya, secara kenyataannya memang ada manfaatnya. Nah, li'annahu ya'kulul fa'ra, karena kucing bisa makan tikus. Wal hasyarat, bisa makan serangga-serangga. Wal auzaga, bisa makan cicak. Was sarasir, bisa memburu sarasir, makan kecoa. Wa ba'dul hirar yaduru 'ala insanin idza nama. Sebagian kucing-kucing ada berputar-putar mengelilingi orang yang sedang tidur. Jaga. Sebagian kucing begitu. Sedang tidur dia jaga, keliling-keliling. Wa tajidu li sadrihi sautan wa harakatan. Naam. Engkau dapati di dadanya ada suara dan gerak. Nah. Ya. Seorang tidur, di dadanya ada suara. Ada yang bergerak-gerak di dadanya. Apa ini? Idza qurba min insan, apabila kucing tersebut mendekat dari orang yang sedang tidur, yang ada bergerak di dadanya. Ay hasyaratan, ternyata apa? Serangga, kecoa di dada orang itu. Dharabaha biyadi, diambil, ditangkap. Nah, ini sebagian kucing ada seperti itu sifatnya. Tsumma in ishtahaha, apabila kucing itu mau makan serangga, dia apa kecoa, dia makan. Akalaha, kalau enggak mau makan dia tinggalkan, tapi dia tangkap dari orang yang sedang tidur tersebut. Demikian juga cicak, ya. Kadal. Fahadza naf'un, ini ada manfaat. Walihada qala al-fuqaha, oleh karena itu para fuqaha mengatakan, bagaimana kucing, jual beli kucing, nam yajuzu bai'ul hir, boleh menjual beli kucing. Ini para fuqaha. Walaupun di sana ada khilaf. Ada khilaf. Lakin qad warada fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hir. Akan tetapi datang sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Nabi melarang dari jual beli kucing. Walihada ikhtalafa al ulama fi dzalik, oleh karena itu para ulama berselisih dalam jual beli kucing. Faminhum man ajazahu, sebagian ulama membolehkan. Adapun larangan tersebut, larangan beli kucing, jual beli kucing yang kucing tidak ada manfaatnya. Ini bagi pendapat ulama yang mengatakan boleh jual beli kucing. Larangan tersebut berlaku untuk kucing yang tidak ada manfaatnya. Nah, atau barakallahu fikum li'anna aktsarul hirrah mu'taddin. Lakin idza wajadna hirran murabba yantafi bihi falqaul bi jawazi bai'ihi zahir li'anna fihi naf'an. Akan tetapi kalau kita dapati seekor kucing yang terlatih bisa diambil manfaatnya, maka pendapat yang mengatakan boleh jual beli kucing, maka pendapat yang jelas li'anna fihi naf'an. Barakallahu fikum. Sebagian ulama yang membolehkan jual beli kucing adalah madhab, yaitu madhab Hanabilah. Kucing dalam bahasa Arab sinnaur. Baik, kemudian enam selanjutnya. Wa amma bai'ul mayyitah, adapun jual beli bangkai. Fal mayyitah fiha naf'un mubah. Bangkai di dalamnya ada manfaat yang dibolehkan. Pada bangkai ada manfaat yang boleh. Lakinnahu lidarurah, akan tetapi bolehnya bangkai karena darurat. Nah. Berarti kebolehan bangkai karena darurat, tidak boleh secara mutlak. Oleh karena itu, walihadza haruma bai'uha, oleh karena itu haram jual beli bangkai. Nah. Ama idza kana fil 'aini naf'un, adapun apabila pada suatu benda ada manfaatnya, lakinnahu naf'un muqayyadun, akan tetapi manfaat yang muqayyad, manfaat yang ada keterkaitannya dengan sesuatu, la laisa naf'an mutlaqan, bukan manfaat yang mutlak, mislu jildul mayyitah, seperti kulit bangkai. Kambing mati, kulitnya bisa disamak, kulitik kemudian disamak, dijadikan tempat minum kirbah tadi, mencari pompa dan ditarik, tidak dibolongin. Nah, kalau barakallahu fikum, pada suatu benda ada manfaatnya, tetapi manfaatnya terkait dengan sesuatu yang lain, bukan manfaat secara mutlak seperti kulit bangkai. Idza dubiga, kulit bangkai apabila disamak, disamak itu dibersihkan, diawetkan dengan cara memakai garam dan juga memakai apa disebutkan oleh Imam Nawawi, dedaunan yang bisa mengawetkan. Nah, disimpan beberapa lama. Apabila kulit bangkai disamak, fal masyhur minal madhab, maka yang masyhur dari madhab, madhab Hanabilah, kulit yang diambil dari bangkai dan disamak, menurut yang masyhur dari madhab Hanabilah, annahu la yantafi bihi fi kulli syai, tidak bisa dimanfaatkan dalam segala keadaan. Wa innama yantafi'u bi fil yabisat. Menurut madzhab Hanabilah, kulit bangkai yang disamak tidak dimanfaatkan dalam segala hal, tetapi barakallahu fikum bisa dimanfaatkan pada benda-benda yang kering. Nah, wa bina'an ala hadza, berdasarkan ini yaqulun, menurut madzhab Hanabilah la yasih bai'uhu, menurut madzhab Hanabilah tidak boleh jual beli kulit bangkai yang disamak. Kenapa? Karena manfaatnya terkhusus pada digunakan yang pada benda-benda yang kering, tidak bisa yang basah. Li'annahu li'anna naf'ahu laisa mutlaqan, laisa bimutlaq, karena manfaatnya dari kulit yang disamak, dari kulit bangkai yang disamak, tidak secara mutlak. Bal huwa naf'un muqayyad, bahkan manfaat yang tertentu. Naam, barakallahu fikum. Sementara disyaratkan manfaat tersebut harus secara mutlak. Jadi menurut madhab Hanabilah, kulit bangkai yang disamak, naam barakallahu fikum, tidak dimanfaatkan dalam segala hal, hanya saja dimanfaatkan kepada benda-benda yang kering. Kalau begitu berarti manfaatnya, manfaat muqayyad, tidak secara mutlak. Maka tidak bisa dijual belikan menurut madhab Hanabilah. Kemudian, adapun Sahib Zadil Mustaqni memberikan contoh, pada syarat yang ketiga ini, barang yang dijual belikan adalah manfaatnya dibolehkan, bukan manfaatnya karena dibutuhkan. Beliau mencontohkan seperti jual beli bighal dan keledai. Bighal adalah campuran antara keledai dan kuda. Namanya bighal. Itu enam keledai mengawini kuda, kemudian lahir yang namanya bighal. Sehingga pada bighal tersebut ada tabiat keledai, ada tabiat kuda. Hukum daripada bighal ini annahu haram, menurut satu pendapat. Ya, kalau haram dimakan, maksudnya apa? Dimakan ya, haram dimakan. Li'annahu mutawalid minal halal wa haram, karena bighal itu dilahirkan dari binatang yang halal yaitu kuda, dan binatang yang haram yaitu keledai. Keledai jinak haram, maka hukumnya haram dimakan. Nah, karena dilahirkan dari benda enam, binatang yang halal dan haram, ala wajin la yutamayyaz, dari sisi tidak kita bisa membedakannya, faguliba janibat tahrim, maka sisi keharamannya yang mendominasi. Apabila tercampur benda halal dan benda haram, kaidahnya harus kita mengambil yang haramnya. Kenapa? Ketika tidak bisa dibedakan. Nah, ya. Kalau kita mengambil hukum yang haramnya. Kenapa? Karena tercampur antara halal dan haram, tidak bisa dibedakan. Seperti seseorang mau beli ayam di satu tempat, ayam potong. Nah, dan dia tahu ayamnya ternyata dicampur, ada ayam yang disembelih dan ada ayam yang bangkai. Nah, dia tahu betul persis, bukan hanya dugaan, bukan hanya berita. Dia tahu orang tersebut jual ayam yang memang dipotong dan jual ayam yang bangkai. Dia gabung. Bagi orang yang tahu ini, yang pasti ada memang ada ayam yang bangkai yang dia jual situ, tidak bisa dia pilih mana yang bangkai, mana yang bukan. Maka bagi dia yang tahu itu tidak boleh dia beli ayam di situ. Kenapa? Karena harus dikuatkan sisi keharamannya. Kalau dia tidak membeli itu berarti dia selamat dari yang haram. Adapun bagi orang yang tidak tahu, maka kembali dosanya kepada pedagangnya. Bagi orang yang tahu, tidak boleh dia beli di situ. Karena dia harus menjauhi benda yang haram, yang dia memang tahu ada pada salah satu daripada ayam yang dijual di situ. Nah, seperti ini. Keledai mengawini kuda, lahirlah bighal. Berarti bighal tercampur dari binatang yang halal dan binatang yang haram. Maka tidak boleh dimakan bighal tersebut. Kenapa? Karena tercampur di situ dari binatang halal, binatang haram. Kaidahnya wajib kita menjauh dari barang yang haram. Barakallahu fiik. Adapun jual belinya bagaimana? Jual beli bighal, jual beli keledai. Karena kita tahu dari sejak zaman Rasulullah SAW, keledai, bighal dijual belikan. Maka kalau barakallahu fikum, dari jual beli bighal ataupun keledai tersebut, yang dibeli adalah manfaatnya untuk membawa barang, untuk dinaiki, karena itu dibelinya, maka halal jual belinya. Tetapi kalau dia jual nanti untuk dimakan, maka haram jual belinya. Barakallahu fikum. Ini masalah apa? Bighal dan keledai. Tadi kaidah penting yang harus kita pahami, apabila tercampur barang yang halal dan barang yang haram, dari sisi kita tidak bisa membedakannya, maka kita harus mengambil sisi yang haramnya. Kenapa? Karena kita wajib untuk menjauhi dari barang yang haram. Wakila innal bagla haramun. Dan dikatakan bahwasanya bighal itu haram dimakan. Lakin yajuzu bai'uhu, akan tetapi bighal boleh dijual belikan. Li'annahu mazalal muslimuna yatabaya'una al-bighala min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Karena kaum muslimin sampai sekarang terus jual beli bighal dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita ini. Wa kadzalikal himar, demikian juga himar, keledai. Keledai maksudnya keledai jinak. Keledai peliharaan yang haram dimakan. Adapun keledai liar halal dimakan. Demikian juga keledai. Haram dagingnya untuk dimakan. Nam yalakin yajuzu bai'uhu, akan tetapi boleh untuk dijual belikan. Dalil tentang bolehnya dijual belikan keledai dan bighal, al-ijma, dalilnya ijma, fal muslimuna mujmi'una ala bai'il hamir min ahli Rasul SAW ila yaumin hadza. Terjadi ijma, kesepakatan kaum muslimin tentang bolehnya jual beli keledai dari sejak zaman Rasulullah sampai hari kita ini. Fa in qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan yushkil ala dzali qaulur rasul, ketika kita mengatakan bolehnya jual beli keledai, jual beli bighal, tapi haram dimakan, ini akan menjadi muskil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Tsamana. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil jual belinya. Iya. Kalau gitu hadisnya. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil jual belinya. Allah mengharamkan khamr, hasil jual belinya juga haram. Iya. Nah. Lalu bagaimana dengan bighal? Bighal haram. Wal himar haram. Bagaimana ini? Nah, panakul, maka kita jawab, haruma samanuhu ay samanu dzalikal muharram. Haram nilai jualnya, yaitu nilai jual yang diharamkan. Walihada law ishtara shakhsun baglan liyakulahu. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang membeli bighal untuk dia makan dagingnya, bahwa haramun alaihi. Haram baginya untuk makan daging bighal tersebut. Lalu bagaimana hasilnya? Berarti haram. Iya enggak? Karena dijual, dia beli untuk dia makan. Bukan untuk dijadikan sebagai alat pengangkut, alat bekerja, dan barakallahu fikum. Nah, kalau orang membeli bighal untuk dia makan, haram baginya makan bighal tersebut. Fala yajuzu an ya'khudha 'ala syai'in muharram iwadan. Maka enggak boleh pula mengambil uangnya. Ya. Tidak halal sedikit pun mengambil barang atau tukar alat tukar dari barang yang haram. Nah, wa huwa yashtarihi la li aklihi, adapun kalau dia membeli bighal tersebut bukan untuk dia makan, walakin lirukubihi, akan tetapi untuk dia tunggangi. Nah, ya, warukubuhu wal nam warukubu warukubuhu wal intifa'u bi halal, menungganginya keledai tersebut halal, mengambil manfaat untuk bekerja dan untuk yang lainnya juga halal. Fala yu'aridu al haditha, maka dengan demikian nam tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Kalau jual dijualnya untuk dimakan baru haram, tetapi kalau dijual untuk nam diambil manfaatnya maka halal, maka hasilnya pun halal, barakallahu fikum. Ini nah, jadi tidak muskil. Nah, ketika Rasulullah mengatakan innallaha idza harama syai'an harama tsamanah, apabila Allah mengharamkan sesuatu haram hasil jual belinya, maka dilihat jual beli keledai atau bighal karena untuk apa? Kalau untuk dimakan baru itu haram, kalau untuk diambil manfaatnya maka mengambil manfaat adalah halal darinya, barakallahu fikum, sehingga hasilnya pun, hasil penjualannya halal. Kalau anjing enggak bisa, karena ada nas yang khusus mengharamkan jual beli anjing. Nah, naha Rasulullah SAW an thamanil kalb, Rasulullah SAW melarang dari hasil jual beli anjing. Nah, wahul wanil kahin, Rasulullah SAW melarang dari mahar hasil perzinaan, hasil daripada perdukunan. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa mahril bagi, dan nah, mahar dari perzinaan. Maksudnya hasil perzinaan. Ini nas haram hasil jual beli anjing, hasil penjualan anjing, haram hasil perdukunan, haram nah, hasil dari perzinaan. Nas barakallahu fikum. Jadi anjing walaupun dia beli karena manfaatnya, tidak bisa karena ada nas, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.